بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم بالإسلام. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas kita sampai di poin ke-6 dari pembahasan poin kelima dari pembahasan halat raf'il, dari pembahasan mubtada. Dan pembahasan mubtada ini merupakan subjudul dari halatu raf'il ism. Ya, pembahasan mubtada ini merupakan subjudul dari halatu raf'il ism, yakni keadaan-keadaan dirafakannya isim ataupun terrafakannya isim. Jadi isim itu berirab rafa, ya. Pada keadaan-keadaan tertentu, ya, ataupun keadaan-keadaan yang sudah ditetapkan, dan keadaan-keadaan yang ditetapkan tersebut diantaranya adalah al-mubtada yang menjadi pembahasan kita sebelumnya dan pada hari ini. Ya, jadi kita langsung masuk ke poin kelimanya aja, yaitu yuhdhafu 'adatul mubtada'i ya minal unawina ka'unawinil kutubi. Anawin atau unawin, lupa saya. Coba kita lihat dulu bentuk jamaknya. Anawin, ya. Ya, jamak dari unwan. Ya, anawin, ya, bukan una, ya. Baik. Kita ulangin. Yuhdhafu 'adatul mubtada'i minal anawini كعناوين الكتب والقصص والصحف إلى آخره، مثل العنوان حالات رفع الاسم وتقديره هذه حالات رفع الاسم وقد حذف المبتدا. Nah, di poin 5 ini kita membahas tentang masalah ada kebiasaan mubtada itu dibuang dari judul-judul. Ya, jadi yuhdhafu 'adatul mubtada' minal 'anawin. Ya, jadi ada kebiasaan mubtada itu dibuang dari judul-judul. Ya. Ya, adatnya demikian, kebiasaannya begitu, bahwa mubtada itu bukan 'adatul mubtada' ini. Yuhdhafu 'adatan al-mubtada'u, afwan, yuhdhafu 'adatan al-mubtada'u minal 'anawini ka'anawinil kutubi wal qasas was suhufi. Jadi mubtada itu kebiasaannya dibuang dari judul-judul seperti judul-judul kitab, judul-judul kisah, judul-judul lembaran, dan selainnya. Contoh seperti judul halatu raf'il ism yang ada di halaman sebelahnya. Thanian halatu raf'il ism. Itu kan judul, ya. Halatu raf'il ism. Nah, seperti judul halatu raf'il ism yang takdirnya, aslinya, ya, ungkapan tersebut adalah hadhihi halatu raf'il ism. Waqad hudhifal mubtada, dan sungguh mubtadanya telah dibuang, ya, karena aslinya adalah hadhihi halat raf'il ism. Ini adalah, ya, keadaan-keadaan ataupun pembahasan tentang keadaan-keadaan rafa'nya isim. Nah, demikian, itulah asli dari ungkapan halat raf'il ism. Ya, karena kita tahu halat itu adalah jamak mu'annas salim, dan jamak mu'annas salim itu termasuk jenis kalimah isim. Dan setiap isim, ya, dan kita tahu jamak muannats salim termasuk isim mu'rab. Ya, karena dia isim mu'rab, maka dia harus, maka ada tuntutan i'rab padanya, entah itu i'rab rafa, nasab, ataupun khafat. Dan di sini kita menyatakan i'rab halat adalah marfu. Ya, jadi menyatakan halat itu marfu. Nah, ketika kita nyatakan dia marfu, maka dituntut baginya penyebabnya. Ya, dituntut baginya amilnya, ya, apa yang menyebabkan dia itu berirab marfu, kan? Nah, lalu kita katakanlah bahwa dia ini berirab marfu karena dia khabar. Dan kalau memang dia khabar, tentu dituntut bagi kita untuk menentukan mana mubtada'nya. Ya, maka di sini mubtada'nya dibuang dikarenakan dia ini berupa judul. Sebagaimana yang menjadi apa namanya menjadi kaidah pada poin kelima ini, yuhdzafu 'adatan al-mubtada'u minal 'anawin. Jadi pada kebiasaannya mubtada itu dibuang dari judul-judul. Ya, ini merupakan kaidah yang dinyatakan ataupun diutarakan oleh musannif. Ya. Ini Ustaz Fuad Nikmah. Al-mubtada. Bukan. Ya, 'adatan itu bukan apa namanya? Bukan maf'ul bih. 'Adatan itu maf'ul fih, ya. Jadi yuhdzafu 'adatan al-mubtada'u. Ada secara kebiasaan. Iya, menurut biasanya. Ya, nah, demikian. Boleh? Iya. Yuhdzaful mubtada'u 'adatan. Nah, jadi itulah kaidah poin kelima yang dinyatakan oleh muallif. Oh, kemudian belum sampai di situ ya. Belum selesai. Wa yuhdzafu aidan, beliau juga katakan, wa yuhdzafu aidan al-mubtada'u idza kana al-khabaru masdaran na'iban 'an fi'li. Mubtada juga dibuang, jadi selain dari judul di mana kebiasaannya judul itu mubtada'nya dibuang, ya, tersisalah khabarnya. Ya. Nah, mubtada juga dibuang dari apabila khabarnya itu berupa masdar yang mewakili fi'ilnya. Ya. Jadi mubtada itu juga dibuang apabila khabarnya itu berupa masdar yang mewakili fi'ilnya. Contoh seperti sabrun jamilun. Kira-kira kalau kita padankan ke dalam bahasa Indonesia, sabrun jamil ini seperti ungkapan kita kepada teman kita saat dia kena musibah, lalu kita katakan tabah yang baik, ya kan, begitu. Ya, kira-kira demikian. Tabah sepenuhnya, ya, ya, yang tabah kan. Ya, kira-kira begitulah ungkapan kita terhadap teman kita yang mungkin terkena musibah atau mungkin bahkan pada diri kita sendiri. Ya, ketika kita ingin mengatakan sabar, ya, kita menghadapi menghadapi suatu musibah, lalu kita melatah dengan mengatakan ya, sabar kan gitu. Ya, entah itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk saudara kita. Ya, inilah kira-kira padanan ungkapan dari sabrun jamil. Ya, kalau kita artikan secara literlek, ya sabrun jamil artinya kesabaran yang indah kan gitu ya. Kesabaran yang indah. Namun jika kita berikan padanannya dalam bahasa Indonesia, ini biasanya padanannya adalah sabar, tabah ya, kan kira-kira begitulah bahasa kita terhadap teman kita atau mungkin untuk diri kita sendiri. Sabar, ya biasanya kan kita juga begitu ya, latahnya kita saat menghadapi suatu permasalahan, lalu kita melatah, ya mulut kita itu melatah dengan mengatakan sabar. Ya seperti latahnya apa? Latahnya Nabi Ya'qub ya, iya Nabi Ya'qub ya, ketika Nabi Yusuf hilang, ya kan gitu ya. Ketika Nabi Yusuf dihilangkan oleh saudara-saudaranya dengan mengatakan fasabrun jamil, ya dia katakan ya sabar kan gitu. Ya zikirnya dialah kan gitu ya. Zikirnya dia fasabrun jamil gitu. Nah, demikian. Nah, ini aslinya adalah sabarlah. Ini sebenarnya ungkapan dari kita tabah. Artinya adalah apa? Tabah wahai saudaraku, kan gitu. Jadi ungkapan tabah wahai saudaraku lalu kita ganti dengan masdar, dengan isim. Lalu kita ganti dengan isim masdar, yaitu yang dengan ungkapan sabrun yang tadinya kita katakan tabahlah, isbir, ya itulah aslinya kan gitu, isbir, sabarlah. Lalu kita ganti dengan ungkapan isim, ya. Oleh orang Arab mereka ganti dengan ungkapan isim. Nah, saat diganti dengan ungkapan isim maka tertuntutlah i'rab, kan gitu. Saat diganti dengan ungkapan isim maka tertuntutlah i'rab. Imma itu rafa, nasab atau khafat, kan begitu? Boleh berarti ya. Hah? Kalau memerintahkan pakai masdar boleh. Kalau iya. Apa dal bidkhul misalnya. Entar masdar atau bidkhul juga. Nah, kita bilang apa dal udkhul kayak gitu kan. Dengan dipakai masdar pak. Iya, boleh. Menggunakan ungkapan duhulan. Eh, boleh. Boleh. Begitu ya. Nah, jadi menggantikan menggantikan fiilnya, mewakili fiilnya. Yang sebenarnya tempat itu adalah tempatnya si fiil, namun diwakili oleh si masdar. Ya, tempat itu adalah tempatnya si fiil, namun diwakili oleh si masdar. Ya, seperti yang terjadi dalam dalam kasus ini. Nah, di mana ini khabarnya itu berupa masdar yang menggantikan yang mewakili fiilnya, lalu khabarnya pun itu dibuang, mubtada-nya pun dibuang. Ya, jadi seperti ungkapan tadi isbir yang kemudian kita gantikan dengan kalimat sabrun, ya kita gantikan dengan kalimat sabrun, di mana kita rafakan dia, kita pilih dia berstatus rafa, yang artinya mubtada-nya kita buang. Ya. Karena kalau kita nyatakan dia sebagai mubtada, lebih sulit bagi kita untuk menentukan takdirnya, takdir khabarnya. Ya. Dan juga apalagi dia itu dalam keadaan nakirah sabrun. Ya, maka yang lebih tepatnya, yang lebih pasnya adalah ketika kita rafakan kata sabrun, ya saat kita wakilkan dia, saat kita jadikan dia sebagai wakil dari fiilnya, maka kita nyatakanlah dia itu sebagai khabar, ya, dengan kita mengrafakan kata sabr tersebut. Jadi kita katakan sabrun. Maka saat kita merafakan kata sabr tersebut, ya artinya kita nyatakan dia sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Yang takdirnya adalah mauqifuna sabrun jamil. Ya. Ataupun mauqifi, ya, kalau misalkan seorang. Ya. Atau mauqifuka, ya, atau mauqifuna sabrun jamil. Ya terserah kalau masalah bomirnya ya. Atau mauqifi. Ilnya beda sama perwakilannya. Ini ya, bahasa sigurnya. Oh enggak, yang mewakili fiilnya adalah si masdar tersebut. Iya, si sobrun. Si sobrunnya. Bukan, mewakili fiilnya. Seharusnya yang menempati si sobrun itu adalah sebuah fiil. Oh, diganti. Iya, diganti oleh masdar. Oleh orang Arab digantikan dengan masdar, diwakili oleh si masdar. Nah, sehingga masdar tadi pun mereka rofakan. Nah, ketika dirofakan, maka dituntutlah sebabnya. Apa alasannya, apa wazifahnya. Ya, ketika dia dirofakan, maka kan dituntut halatnya. Ya, karena kan memang yang kita bahas di sini adalah halatu rafil isim, ya, tentang keadaan-keadaan rafa'nya isim. Nah, jadi wazifah bagi sabrun, ya, dalam ungkapan sabrun jamil ini adalah sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Kenapa bisa mubtadanya dibuang? Karena khabarnya kita tahu, karena khabarnya berupa masdar yang menggantikan tempat fiilnya, yang mewakili fiilnya. Maka mubtadanya pun dibuang. Dan dengan mudah kita dapat menentukan takdirnya dengan mengatakan sobri sobrun jamilun. Ya, kesabaranku adalah sabar yang indah. Ya, itulah kalau kita letter-letterkan. Atau mauqifuna sobrun jamilun. Mauqifnya kita, apa bahasa misalnya mauqif? Tempat berhenti ya gitu ya. Ataupun patokan kita. Ya, patokan kita adalah sobrun jamil. Ya, adalah kesabaran yang indah kan gitu. Sikap kami ya betul, sikap kita adalah benar tepat masyaallah ya, sikap kita ya, sikap kita, patokan kita atau semisalnya lah yang sesinonim dengannya silakan cari ya, adalah kesabaran yang indah ya, begitulah jadinya. Yang sebenarnya itu merupakan ungkapan dari ya tabahlah kan gitu, sabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Deteksinya mana itu dia masdarun, apabila khabarnya itu masdaron naiban an fi'li, itulah mendeteksinya. Mendeteksi kalau dia itu masdar naiban apa nih dari isi-isi apa sama sifat apa sabar kayak sabar. Ya ini kan isi masdar. Ya maksudnya. Isi masdar nih. Ya. Kita deteksinya kalau dia itu bahwasanya sebagai pengganti fa'il, pengganti fi'il. Masdar itu pengganti fi'il. Oh. Bulan misalnya ya, jadi dia itu menggantikan fiilnya karena kita tahu itu aslinya adalah tempat si fiil begitu ya. Jadi memang ini membutuhkan apa namanya itu membutuhkan keibuan bahasa Arab di dalam diri kita gitu ya. Ataupun sebenarnya enggak hanya bahasa Arab ya. Saat kita mendalam terhadap suatu bahasa seperti bahasa Indonesia, kita pun akan bisa memahaminya bahwa asli dari ungkapan sabar itu adalah sabarlah kan gitu. Sabar ya kan gitu. Ya maksudnya adalah sabarlah kan gitu. Namun kita ganti dengan sabar ya atau tabah ya. Ya, yang sebenarnya adalah tabahlah kan gitu. Untuk menentukan seperti itu Sebenarnya kalau udah bahasanya udah kena grupnya tadi. Nah, gitu, iya. Betul. Iya, kalau udah kena rasanya, iya, langsung terasa deh gitu. Iya, nah, atau misalkan seperti ungkapan dengar kan gitu. Maksudnya apa? Dengarkanlah. Ya, patuhilah ya. Dengar, patuh kan. Ya, itulah bahasa kita. Maka ungkapannya apa? Sam'un wa ta'atun. Sam'un wa ta'atun ya, mauqifuna sam'un wa ta'atun. Sikap kita adalah dengar dan patuh kan begitu. Nah, kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita menggantikan si masdar tersebut apa namanya? Ataupun mewakili masdar tersebut akan fi'ilnya. Ya, an fi'lihi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, kira-kira begitulah yang dimaksud dengan al-khabaru masdarun naibun an fi'li. Jadi intinya idza kana al-khabaru masdaran naiban an fi'li yuhdhafu al-mubtada'u. Ya, maka dibuanglah mubtada'nya. Wallahu a'lam. Kadzalika yuhdhafu al-mubtada'u idza dalla 'alaihi dalilun. Jadi pertama tadi dibuang mubtada itu pada judul-judul menurut kebiasaannya, ya, berdasarkan kebiasaan. Kemudian mubtada itu juga dibuang apabila khabarnya berupa isim masdar yang mewakili fi'ilnya. Dan yang terakhir adalah mubtada juga dibuang apabila ada penunjuk akan hal tersebut. Idza dalla 'alaihi dalilun. Jadi mubtada juga dibuang ya apabila ada bukti atas pembuangannya. Ya, ada bukti yang membuktikan atas pembuangannya. Ya, ala hafil mubtada kan begitu. Jadi idza dalla dalilun alaihi. Ya, apabila terdapat petunjuk yang menunjukkan atas pembuangan tersebut. Ya, ala al-hadaf. Nah, demikian. Jadi kadzalika yuhdhaful mubtada idza dalla alaihi dalilun. Seperti contoh kan taqula alal maktabi. Seperti ungkapanmu alal maktabi. Yang ini merupakan jawaban liman sa'ala aynal kitab. Mana kitabnya? Ya. Maka aslinya, takdirnya, al-kitabu alal maktabi. Namun al-kitabu hudif. Ya, dibuang. Dan tersisalah khabarnya. Ya, aslinya adalah al-kitabu alal maktabi. Al-kitab mubtada alal maktabi khabar. Ya, subjek predikat. Kan begitu. Ya, al-kitab subjek alal maktab predikat. Di sini di huruf tetap apa ya? Huruf jar ini khabar. Bukan huruf jar. Bukan huruf jar, namun syubhul jumlah. Iya, syubhul jumlah. Ya, dinyatakan sebagai khabarnya. Istilah yang muta'alik itu. Nah, baik. Istilah muta'alik adalah saat orang menuntut penjelasan bagaimana bisa huruf jar sebagai khabar atau bagaimana bisa khabar itu kasrah al-maktabi. Kan begitu. Maka kita katakanlah bahwa sebenarnya alal maktabi ini bukanlah khabar melainkan muta'alik bagi khabar yang dibuang, namun istilahnya wazifah khabar, wazifah si kalimat yang dibuang tersebut. Apa wazifah kalimat yang dibuang itu? Iya, khabar. Nah, wazifah kalimat yang dibuang tersebut itu kita nisbahkan kepada muta'alik dari khabar yang dibuang itu. Mafhum kira-kira? Contoh kan begini. Al-kitabu mustaqirrun. مستقر على المكتب. الكتاب مستقر على المكتب. Mana khabarnya? Mana predikatnya? Iya, mustaqir. Ya, kemudian ini adalah mubtada'nya ataupun subjek. Baik, al-kitabu mustaqir jumlah karena terdiri dari subjek dan predikat. Ya, subjeknya berupa mubtada', predikatnya berupa khabar. Kan begitu. Jadi, mubtada' khabar ya jumlah. Al-kitabu mustaqirrun. Lalu kata istiqarnya, ya, kata istiqarnya itu kita berikan muta'alik. Ya. Kita berikan muta'alik, kita berikan keterangan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita berikan keterangan. Berada, berada di mana? Kitabnya berada. Kitabnya ada, ataupun kitabnya menetap. Ya. Menetapnya di mana? Alal maktab. Kita berikan keterangan. Alal maktab. Berarti ini adalah muta'alliq bagi kata mustaqir. Yang mana kita tahu mustaqir itu sebagai khabar bagi alkitab. Nah, kemudian dengan alasan tertentu yang nanti insyaallah akan kita bahas, mustaqir ini pun dibuang. Ya. Mustaqir ini pun dibuang, dihapus dengan alasan yang nanti insyaallah akan kita bahas ataupun kita jelaskan kenapa bisa dibuang. Nah, mustaqir, kalimat mustaqir itu pun dibuang, ya, yang mana kalimat mustaqir tadi statusnya adalah khabar dan tersisalah muta'alliqnya. Dan tersisalah muta'alliq bagi si khabar tadi, bagi kalimat mustaqir tadi. Nah, karena memang ini merupakan muta'alliqnya kalimat mustaqir tadi, di mana mustaqir statusnya khabar, maka oleh sebagian mereka, ya, wazifahnya si mustaqir itu dipindahkan kemari, sehingga dibilanglah alal maktab itu khabar. Ya. Namun begitu pun sebagian mereka beranggapan bahwa mereka yang mengatakan bahwa orang-orang ataupun nuhat yang menyatakan bahwa alal maktab ini adalah khabar, ya, mereka anggap ini memang khabar beneran. Ya. Adapun saya pribadi tidak menganggap demikian. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa, maksudnya nuhat yang menyatakan bahwa alal maktab itu khabar, bukan berarti dia berpandangan alal maktab itu adalah khabar, enggak. Hanya saja dia memindahkan status si mustaqir yang sebagai khabar dipindahkan kemari sebab memang alal maktab ini merupakan kaitan si mustaqir, qaidun lil mustaqir ataupun muta'alliqun lil mustaqir. Sebagaimana yang selalu kita katakan muta'alliq alal mustaqir. Iya, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi alal maktab ini ya muta'alliq sebenarnya. Namun biar lebih simpel aja mereka pindahkan status tersebut, ya, status si mustaqir kepada alal muta'alliq. Namun Syekh Ibnu Utsaimin tidak memandangnya demikian, dia beranggapan bahwa ya alal maktab itulah yang dimaksudkan sebagai khabar oleh yang menyatakan khabar. Iya, ya, menurut Syekh Utsaimin demikian, karena beliau tidak mau ribet. Ya, sebab mazhabnya beliau, mazhabnya Syekh Ibnu Utsaimin adalah dia tidak ingin ribet dalam permasalahan ini. Ya, sebab ini bukan masalah syariat yang enggak harus diribet-ribetin gitu ya katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita nyatakan alal maktab itu yang sebagai khabar, ya itu akan menyulitkan pemahaman yang artinya akhirnya nanti menjadi lubes, ya. Apa namanya? Kemarin lubes. Ya, menjadi kekacauan, terjadi kekacauan di sana saat kita nyatakan alal maktab lah yang menjadi khabar ataupun syibhul jumlah lah yang menjadi khabar. Karena kita tahu syibhul jumlah itu bukan hanya jar wal majrur tapi ada dzaraf dan mudhafun ilaih. Dzaraf itu mansub, ya. Bagaimana bisa khabar mansub? Ala aljar harf, bagaimana bisa khabar harf? Atau kalau kita bilang al maktab yang khabar, bagaimana bisa khabar khafat? Ya, di mana seharusnya khabar itu rafa. Dan oleh karena itulah mereka katakan bahwa yang menjadi khabar itu bukanlah si muta'alliq tersebut, bukan syibhul jumlah tersebut, melainkan kalimat yang dibuang. Ya, di mana kalimat yang dibuang itu berstatus sebagai khabar dan status tersebut, wazifah tersebut mereka pindahkan kepada alal maktab. Ya, karena memang alal maktab ini merupakan kaitan bagi si mustaqir. Wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Ya. Nah, jadi kata beliau, ya. Ya, jadi tentang masalah alal maktab kita nyatakan sebagai khobar, tadi sudah kita jelasin ya kenapa dia ya, dinyatakan sebagai khobar. Ya, intinya sebenarnya ini hanya minjam, ya. Alal maktab ini meminjam wazifahnya si yang ditaklikin, ya. Jadi kan sebenarnya alal maktab ini merupakan muta'alliq bagi muta'allaq, kan gitu ya. Muta'alliq bagi muta'allaq, bagi yang dikaitinya, bagi yang diterangkannya. Nah, kemudian wazifah yang diterangkan oleh si alal maktab ini ya dipinjam oleh dia, ya, dipakai olehnya, kan gitu. Nah, demikian. Sehingga kita katakan alal maktab sebagai khabar. Nah, ketika penulis ini mengatakan bahwa alal maktab sebagai khabar, kita enggak bisa langsung menyatakan bahwa mazhabnya penulis adalah tidak beranggapan adanya khabar yang dibuang. Enggak bisa, jadi dia tetap berpandangan bermazhab adanya khabar yang dibuang. Lalu kenapa dia katakan kalau memang ada khabar yang dibuang, lalu kenapa dia katakan alal maktab sebagai khabar? Dia hanya meminjam wazifahnya. Ya, karena memang kan udah bisa dipastiin alal maktab ini merupakan kaitan bagi si khabar yang dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah korelasi yang saya lakukan ya, demi menghindari terjadinya perbedaan. Nah, ya, demi menghindari terjadinya perbedaan. Namun begitu pun ada yang menganggap ya, bahwa ini merupakan ikhtilaf ataupun perbedaan, ya, kata mereka begitu. Seperti salah satunya adalah pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin, di mana dia beranggapan ya, mereka berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Yang satu mengatakan khabarnya dibuang, yang satu mengatakan khabarnya adalah syibhul jumlah itu sendiri, kan begitu. Nah, itu menurut pandangan dia, kan gitu ya. Adapun kalau saya mengkorelasikannya, menurut saya tidak ada perbedaan di sana. Ya, tidak ada perbedaan di sana. Ya, hanya saja mereka katakan itu sebagai khabar, hanya meminjam wadhifahnya si khabar yang asli yang sudah dibuang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa? Karena ini selaras dengan penjelasan-penjelasan ulama terdahulu. Maksudnya apa yang saya katakan tadi, mungkin antum bisa bahas pembahasan itu di kitab-kitab yang seperti Jami' Durs atau yang lainnya. Ya, atau karya-karyanya Syekh Muhammad Muhyiddin, yaitu pensyarah Tuhfatus Tsaniyah. Nah, beliau juga menjelaskan cukup detail tentang permasalahan ini. Bahkan beliau sendiri berpandangan bahwa apabila dalam kasus-kasus seperti ini itu khabarnya dibuang, bukanlah alal maktab. Ya, beliau berpandangan bermazhab begitu, bahwa khabarnya itu dibuang, tapi bukan enggak sering nanti beliau sendiri mengatakan alal maktab itu sebagai khabar. Ya, namun maksud Muhyiddin mengatakan alal maktab sebagai khabar itu hanya sebatas meminjam wadhifah si khabar yang dibuang begitu. Karena memang kan ini merupakan kaitan bagi si khabar. Sama seperti ketika kata-katakan begini. Ya. Ibnuhu, tawilun, kan gitu ya. Apa bahasa Indonesia ini, ikhwah? Ibnuhu tawilun. Hah? Anaknya tinggi. Iya, anaknya tinggi, kan gitu ya. Mana mubtada-nya? Ibnuhu. Iya, anaknya tinggi. Berarti, kalau ada, berarti anaknya tinggi. Mana yang menjadi subjek? Ibnuhu. Iya, bahasa Indonesia tadi? Iya, anaknya, kan begitu ya. Nah, jadi kita selalu mengkaitkan bahasa ini. Ya, anaknya. Padahal kita sama-sama tahu yang menjadi mubtada adalah ibn. Kan begitu. Ya. Namun karena memang itu bahagian dari susunan tersebut, ya kita kaitkan langsung begitu. Mubtada ibnuhu. Barulah nanti dijelaskan lebih detail walha'u mudhafun ilaihi, kan begitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi sama. Ibnu aja kan dia masih bisa aja karena kalaupun kita katakan nanti ibnu mubtadaun marfuun wa huwa mudhaf, kan nanti akan kita jelaskan lagi ya, mubtadaun marfuun wa huwa mudhaf. Nah, saat di situ kan kita tahu bahwa mudhafun ilaihnya yang mana, karena mudhafun ilaihnya adalah ha, jadi dia memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai mubtada. Nah, tapi biasanya kebiasaan kita ketika ditanya mana subjeknya, kita akan katakan ya anaknya. Nyanya ngikut juga gitu loh. Padahal kita tahu yang menjadi mubtada adalah ya anak itu doang. Karena anaklah yang punya apa? Yang punya khabar tawil. Kan gitu. Bukan si nyanya yang punya khabar tawil, tapi anaklah yang punya khabar tawil. Namun begitu pun saat ditanya mana subjeknya, mana mubtadanya, anaknya, kita bilang kan gitu. Wallahu a'lam. Ya, sama halnya dengan ini juga kan. Yang namanya mubtada tetap satu kata itu ya, satu kalimat. Sebenarnya tetap satu kalimat itu. Tapi karena ini merupakan kaitan bagi si yang diterangkan ya, merupakan kaitan bagi yang diterangkan ya, sehingga dianggaplah komponennya dia gitu. Wallahu a'lam. Ya, itu biasa terjadi ya. Seperti misalkan ketika kita bilang jumlah mufid jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah terdiri dari isim dan mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, kan gitu ya. Jumlah terdiri dari subjek dan predikat. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Begitulah dia kalau secara terperincinya. Adapun secara globalnya, jumlah terdiri dari subjek dan predikat, musnad dan musnad ilaih, kan begitu. Nah, kalau kita rincikan jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Padahal faktanya ataupun realitanya nanti ungkapannya begini. Zahaba Muhammadun ila suqi. Mana fi'ilnya? Zahaba. Mana fa'ilnya? Muhammad. Loh, terus ila suqi ngapain? Ya, intinya tetap dinyatakan sebagai jumlah fi'liyah, karena memang ilah suki merupakan kaitan-kaitan mereka. Maksudnya kaitan jumlah fi'liyah tersebut. Nah, begitu. Jelas? Ya, jadi kira-kira demikianlah. Nah, itu korelasi yang saya lakukan pribadi ya. Ini juga berdasarkan pemahaman yang saya dapatkan dari penjelasan-penjelasan mereka, di mana sebenarnya mereka bukan berselisih ya. Menurut saya pribadi, mereka itu bukan berselisih. Ya, jadi ketika mereka katakan alal maktab itu sebagai khobar, sebenarnya cuma minjam doang begitu. Sebenarnya wallahu a'lam bissawab. Pak Dul. Ah, Pak Kiai dulu. Iya, Pak Kiai dulu ya, benar-benar. Masyaallah, Pak Dul. Pak Kiai dulu ya. Hah? Enggak bisa dibilang naibah tuh ya. Enggak, istilahnya enggak seperti itu ya. Jadi masing-masing kan punya istilah di mereka. Kadang sesuatu yang bersifat naib juga mereka enggak menggunakan istilah naib, tapi nanti mereka menggunakan istilah ibdal, istilah badal kan gitu dan sebagainya. Iya, pengganti. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi ya masing-masing punya istilahnya tersendiri lah. Nah, kemudian poin ke-6, qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabar. Jadi di poin ke-6 ini kita ngebahas tentang bahwa mubtada itu juga terkadang berada di akhir dari khabarnya. Ya, berada di akhir dari khabarnya. Ya, cukup aneh ya, yang seharusnya mubtada itu ya di depan kan. Tapi namun begitu pun ya terdapat di fakta, ya, terdapat di realitanya bahwa mubtada di dalam bahasa Arab itu bisa berada di akhir dari khabarnya. Ya. Kalau begitu kenapa tetap dinamakan mubtada? Karena memang dialah yang menjadi musnad ilaihnya. Ya. Oleh sebab itulah dinyatakan sebagai mubtadanya. Atau bisa juga kita beralasan karena sebenarnya ghalib musnad ilaihnya itu berada di awal, sehingga dinamakanlah dia dengan mubtada, walau sesekali nanti realitanya dia berada di belakang. Contohnya seperti apa? Seperti mamnu'ut tadkhinu. Ya, mamnu'ut tadkhinu. Di mana mubtadanya di sini adalah at-tadkhinu dan khabarnya justru mamnu'un. Kalau kita bilang mamnu' itu sebagai mubtadanya, at-tadkhinu sebagai khabarnya, maka akan terjadi lubes. Ini kekacauan. Sebab apa? Khabar itu ya, lazimnya adalah nakirah. Mubtada itu lazimnya justru ma'rifah. Nah, ini kebalik. Kalau kita bilang mamnu'nya yang sebagai mubtada, justru mamnu'nya yang nakirah. Kalau kita bilang at-tadkhinnya yang sebagai khabar, justru at-tadkhinnya yang ma'rifah. Nah, oleh karena itulah, maka mereka katakan at-tadkhinlah yang menjadi mubtada, mamnu'lah yang menjadi khabar. Nah, di sini memang pada realitanya ini sering terjadi, di mana mubtada memang berstatus sebagai berkeadaan ataupun berkeadaan di akhir gitu ya, bertempat di akhir dari mubtada, dari khabarnya. Dan juga secara logikanya ya, secara pemahaman logikanya ataupun secara ilmu mantiknya, at-tadkhin ini memang hal yang patut ataupun yang pantas dijadikan sebagai mubtada ataupun subjek, sementara mamnu ini lebih pantas dijadikan sebagai predikat. Ya, sebab mamnu itu artinya kan dilarang. Dilarang itu berupa sifat. Di mana sifat lebih pas untuk dinyatakan sebagai predikat bagi kata benda, dan at-tadkhin adalah kata benda. Begitu. Atau sebuah perilaku. Ya. Jadi sebuah perilaku itu lebih pas dinyatakan sebagai subjek, sebagai mubtada, lalu sifatnya dinyatakan sebagai khabar. Ya, mamnu' adalah salah satu bentuk kata sifat ya, isim maf'ul, mamnu'un. Wallahu alam, ini salah satu contohnya. Jadi mamnu' at-tadkhinu, yang mubtada adalah at-tadkhinu, dan sementara mamnu' itu adalah khabarnya. Jadi bukan mamnu' yang mubtadanya dan at-tadkhinu khabarnya, nanti terjadi lubes. Wa sayati syarhu dzalika fil bundi tali al-khassi bil khabari. Dan keterangan tentang hal itu akan datang pada bundel berikutnya gitu ya, pada bundel yang kedua gitu ya. Apa bahasa ini saya? Memang bundel juga. Ya? Bagian ya. Coba bundel. Majalah Sunnah. Iya, kayak bundel gitu. Iya. Cuma bahasa maksudnya itu susah mewakili bahasa bundel. Iya, udah jadi bahasa Indonesia ya. Coba bentar kita lihat bahasa Indonesianya apa ya. Bundel. Artikel. Artikel. Iya. Tapi bacaannya pun bukan bundel kalau di kamus ini. Tapi nggak tahu ya. Coba kita lihat di Mu'jam bahasa Arabnya. Bacanya bandet. Bandel. Iya, bandun, bukan bundel. Ah. Tapi bukan bun, bukan bundel. Bandun. Iya. Jadi wa sayati syarhu dzalika fil bandit tali, bukan bundit tali ya, tapi fil bandit tali. Iya, fil bandun ya, bukan bun, bukan bundun tapi bandun. Jadi wa sayati syarhu dzalika fil bandit tali al khas bil khabari, di artikel berikutnya. Ya, di artikel berikutnya yang khusus. Makna, dilarang merokok. Iya, dilarang merokok. Jadi maksudnya aslinya rokok itu adalah dilarang. Iya, jadi yang pas memang menjadi khabar, yang pas menjadi subjek di situ adalah rokok. Rokok itu dilarang. Jadi kalau misalkan dilarang adalah rokok, itu mustahil kan? Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Predikat itu apa namanya? Mubtada khabar ataupun subjek predikat itu dapat diletakkan kata adalah. Jadi semacam memberikan adalah ya pada musnad dan musnad ilaih. Ya, semacam memberikan kata adalah. Nah, kalau misalkan kita nyatakan bahwa yang menjadi subjek adalah mamnu, berarti mamnu adalah rokok. Kan lucu ya. Yang pas itu adalah rokok itu adalah dilarang, itu baru pas kan gitu. Karena kalau dilarang adalah rokok, lah kan lucu kan gitu. Tapi kalau misalnya al-mamnu'un tadkhinu. Enggak bisa juga. Ya itu tadi kan. Dilarang merokok gitu. Iya, itulah dia. Dilarang merokok ya begini, dilarang merokok yang artinya rokok itu adalah dilarang. Karena kalau ya, mau enggak mau yang menjadi subjek memang at-tadkhin. Sama seperti misalkan iya, sama seperti misalkan Muhammad dipukul. Ya kan gitu. Atau misalkan misalkan dilarang makan. Ya, seperti misalkan dilarang makan atau di apa namanya disuruh makan. Ya, disuruh makan. Disuruh diperintahkan makan gitu ya, diperintahkan makan. Ya, lebih tepatnya memang pakai kata apa namanya mana saja ya, yumnaul aklu yumnaul aklu ya kan gitu ya, yumnaul aklu yumna fiil lil majhul al akal naibul fa'il al aklu. Nah, fi'il dan fi'il berarti fi'il dan naibul fa'il berarti jumlah fi'liyah. Al-akal subjek, yumna predikat. Ya memang pas kan? Jadi sama seperti hanya saja kata yumna-nya ya, kata yumna-nya fi'il lil majhulnya itu kita gantikan dengan isim maf'ul, mamnu'un. Ya karena mamnu' dan yumna itu maknanya sama. Jadi kawannya isim maf'ul adalah fi'il lil majhul, kawannya isim fa'il adalah fi'lil ma'lum. Kan gitu. Yang mukul memukul. Yang memukul daribun. Itu sama dengan daraba, memukul. Yang dipukul madrubun, sama dengan duriba, dipukul. Kan begitu. Al-aklu yumna. Al-aklu yumna. Bisa itu. Bisa itu jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Baik, nah itu dia pertanyaan yang bagus. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa ungkapan mamnu'ut tadkhin adalah ungkapan ammiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya pribadi. Mamnu'ut tadkhin adalah ungkapan ammiyah karena yang tepat ya itu adalah mamnu'un 'anit tadkhin. Nah, begitu. Iya, seharusnya begitu ya. Jadi seperti halnya mamnu'un minas sarfi, wallahu a'lam bishawab. Jadi tapi begitu pun coba ditelaah ulang, tapi dari awal saya mendapati kalimat ini, saya ngerasa kalimat ini bukan apa belum fushah gitu, belum fasih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitu pun coba ditelaah ulang, apakah ini sudah bisa masuk kategori fasih dan mungkin kita punya korelasinya ya, punya jawabannya untuk menyatakan bahwa ini adalah ungkapan ataupun susunan yang fasih ataupun fushah. atau memang susunan ini tidak fushah. Ya, tapi dari awal saya ketemu kalimat mamnu' tadkhin ini, saya beranggapan bahwa kalimat ini kayaknya belum fasih gitu ya. Saya merasanya begitu. Karena mana itu ya seharusnya an gitu ya. Seperti misalkan ya seperti tadi ya, mana itu min ya, seperti mana minah mamnu' minas sarfi, atau misalnya seperti apa lagi ya? Kan ada an sama min itu jadi berubah arti dia. Oh, itu raghiba. Fil raghiba, enggak yang mana'a lagi. Oh, iya. Apalagi contohnya yang kalimat mana'a? Maksudnya setelah ini kalimat ini bisa an bisa min itu maksudnya. Itu raghiba. Iya, maksudnya. Heeh. Yang kayak ini dari mamnu anit tadkhin. Iya, seharusnya minat tadkhin bukan anit, min. Iya, kawannya min. Perasaan ini masih am ya, karena mungkin gak ada min ya. Iya, betul ya, kira-kira betul. Kira-kira anggapan itu. Saya begitu. Makanya seperti pernyataan Pak Saif tadi, apakah bisa kita katakan mamnu'us sorfu? Ya maka gak bisa. Sebenarnya yang fasih itu adalah, ya memang mamnu'un minas sorfi. Memang kan ada setelahnya itu an atau min itu kan memang harus mesti ada tuh. Iya. Untuk menyatakan itu fasih atau minas. Betul, iya. Ya. Jadi itulah yang saya kurang tahu ya. Ya, seperti contoh itu. Oh iya, tepat. Mana'a min zuhuriha. Ya, mana'a min zuhuriha. Bukan mana'a zuhuraha, tapi memang min. Mana'a min zuhuriha. Ya kan, gitu. Jadi memang, ya pakai min lah. Kawannya mana'a itu memang min, begitu ya. Itu kawannya mana'a. Iya, karena begini, yang dilarang itu sebenarnya bukanlah rokok. Iya, yang dilarang siapa? Walaupun dia kan gak diartiin gitu kan, gak? Enggak, tapi coba kita cermati secara seksama. Misalkan saya melarang rokok, mungkin enggak saya melarang rokok? Enggak mungkin, saya melarang apa? Melarang orang dari merokok, itu yang benar. Oleh karena itu dilarang dari merokok, bukan dilarang rokok. Kan gitu ya? Berarti kalau mau dibuat dilarang merokok, orangnya kan? Iya, seharusnya orangnya. Jadi yang mamnu, yang dilarang itu adalah orangnya. Itu lebih pas. Ad-dakhin yang merokok, kan gitu ya. Ataupun mutadakhin, ya. Mutadakhinun, ya, kan gitu. Ya, itu baru, kan gitu ya. Karena, jadi... ya kan seharusnya begitu ya. Jadi seharusnya ungkapan yang tepat itu adalah mamnu'un minat tadakhin. Lalu lalu sebagai apa ini mamnu'un minat tadakhin? Maka saya katakan kalau misalkan ungkapannya seperti itu, mamnu'un minat tadakhin itu sebagai khabar. Ya, mamnu'un khabar, mubtada'nya mana? Mubtada'nya apalah? Adalah ya hudzif yang takdirnya al-mutadakhin mamnu'un minat tadakhin, kan gitu. Orang yang merokok dilarang dari merokok. Ya, huna di tempat ini, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa mamnu'un minat tadkhin yaitu adalah khabar adalah mubtada, sementara khabarnya adalah dihapus yang takdirnya huna. Jadi mamnu'un minat tadkhin huna, wallahu a'lam bishawab. Jadi di tempat ini dilarang merokok. Nah, demikian. Ya begitu, jadi nggak bisa ya Pak Saif. Intinya yang sudah benar nggak usah kita rubah lagi. Maksudnya ungkapan mamnu' minas sarfi itu ikuti aja. Karena itu ungkapan yang datang dari orang-orang dahulu. Ya, sementara mamnu' tadakhin ini ungkapan yang datang dari orang-orang belakang. Kan dulu kan nggak merokok, makanya. Nggak, iya bukan masalah merokok atau nggak merokok ya. Seharusnya mereka meniru tatanan bahasa yang digunakan oleh orang-orang dahulu. Ya seperti tadi kan, mamnu'un minas sarfi. Mereka kan enggak ngomongnya mamnu'us sarfu ya. Mamnu'un minas sarfi. Ya seharusnya sama mamnu'un minat tadkhini, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Munaan andan gimana kayak ini? Ya pertanyaan bagus Pak Syekh. Mubtada'an anil khabar. Kenapa enggak ada bilang apa? Nyatakan mubtada'u minal khabar. Gimana maksudnya? Munaan andan ini. Oh, an itu lil ibtida, sementara min itu lil ibtida, sementara an itu lil mujawaza. Ya, jadi yang pas di sini, ya, jadi yang pas di sini adalah lil mujawaza. Ya, penggunaannya menggunakan an karena yang pas di sini menggunakan mujawaza, bukan menggunakan ibtida. Karena kalau kita pakai min berarti dia ibtida. Bermana itu? Iya, memang ya terkadang terjadi variabel di sana. namun penggunaan aslinya adalah qad yata'akhkharul, maksudnya makna asli bagi mujawazah itu adalah an, sementara makna asli bagi ibtida adalah min, begitu ya. Ya, wallahu a'lam. Walau begitu pun memang terkadang terjadi variabel, ya kita bisa lihat di Al-Qur'an sendiri, ya yang mana mujawazah, ya bermakna mujawazah namun justru Allah menggunakan lafaz min, dan bermakna ibtida namun justru Allah menggunakan lafaz an, wallahu a'lam. Ya, intinya tentang terkait masalah yang ini, ya, wasayati syarhu dzalika fil bandi tali al-khas bil khabar. Nah, ini sebentar lagi akan datang penjelasannya pada artikel berikutnya yang khusus tentang membahas khabar. Al-khabaru, ya inilah artikel berikutnya tersebut ya. Ataupun al-bandut tali yang dimaksudkan tadi. Dan pembahasan al-khabar ini juga terdiri dari beberapa poin. Kita bisa lihat ada berapa poin di situ. Ya nanti insya Allah akan kita dapat ya. Hanya ada 3 poin ya? Oh ya, cuma ada 3 poin ya. Jadi ada 3 poin terkait pembahasan Al-Khabar. Dan Al-Khabar ini merupakan halun min halati rafil isim. Ya, salah satu keadaan dari keadaan-keadaan rafanya isim. Selain daripada mubtada. Ya, kita bisa lihat di halaman sebelumnya, halaman 26. Ya. Ramai juga itu. Hah? Ada 8. Aja. Oh, ada 8 ya? Iya. Ada 8 poin ya. Jadi terkait permasalahan khabar itu ada 8 poin ya. Yang ketiga itu. Oh iya benar. Baik, ada 8 poin ya. Jadi pembahasan khabar ini ada 8 poin dan yang perlu antum ingat adalah bahwa khabar ini halun min halati rafi'il ism. Ya. Satu keadaan dari keadaan-keadaan rafa'nya isim. Yang setelah sebelumnya kita sudah membahas satu keadaan yang lainnya yaitu mubtada. Nah, ini keadaan selain dari mubtada yang juga berkeadaan sebagai berkeadaan ber-i'rab rafa'. Al-khabaru, poin pertama, al-khabaru huwa ma yukammilu ma'na al-mubtada. Khabar itu ialah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Ai huwa al-juz'u alladhi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlah mufidah. Yani, khabar itu ialah sebuah juz, sebuah bahagian yang bersama mubtada. Yang darinya bersama mubtada itu terbentuk ataupun tersusun ataupun menjadi sebuah jumlah yang sempurna. Ya. Yang tazimu jumlatun mufidatun. Ya, jadi fa'il dari yang tazimu di sini adalah jumlatun mufidatun, itulah fa'ilnya. Ya. Jadi yang tazimu, ya kalau misalkan kita tempelin langsung, ya, bisa pakai yang tazimu, bisa juga pakai tan tazimu ya. Jadi yang tazimu jumlatun mufidatun minhu, ya, ay min minal juz, ya, minal juz'i ma'al mubtada'i. Ya, al juz yang dimaksud adalah apa? Al khabar. Jadi minal khabari ma'al mubtada'i. Jadi yang tazimu ya, terbentuk sebuah jumlah mufidah dari si khabar bersama mubtada'nya. Ya, sehingga terbentuklah sebuah jumlah mufidah. Jadi sekali lagi ya, poin pertama ini berarti membahas tentang ta'riful khabar ataupun haddul khabar, definisi khabar, pengertian khabar. Yang mana khabar itu maksudnya adalah ma yukammilu ma'nal mubtada'. Ya, jadi dari definisi ini bisa kita pahami berarti khabar ini adalah predikat. Karena memang predikat adalah ya, menerangkan subjek, kan gitu ya. Itulah predikat. Dan di sini khabar itu ma yukammilu ma'nal mubtada, sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada, berarti sesuatu yang memberikan predikat bagi si subjek. Jadi bisa kita pahami bahwa berdasarkan definisi khabar ini bahwa khabar ini adalah predikat ataupun musnad. Jadi khabar adalah musnad. Menentukan. Ini dibaca mukammil atau mukmal itu gimana? Makna yang dimiliki oleh kisem tersebut, ya, ataupun babnya, ya, makna yang dimiliki oleh babnya. Dimana kalau misalkan dia kita nyatakan sebagai mujarrad, ya, kamu layak mulu, maka artinya adalah sempurna. Sementara kalau kita nyatakan dia sebagai kisem mazid, ya, maka maknanya adalah menyempurnakan. Jadi kalau kita baca ya kamala itu menyempurnakan, kalau kita baca kamula itu artinya sempurna. Jadi kalau kita bilang khabar itu adalah sesuatu yang sempurna, terus makna mubtada ngapain di dalam ungkapan tersebut? Ya karena yang sempurna adalah dia. Oh, baik. Ma yukmilu ma'nal mubtada juga bisa. Ya karena statusnya karena faedah af'ala dengan fa'ala itu sama. Ya sama-sama li ta'diyah. Jadi al-khabaru ma yukmilu ma'nal mubtada atau al-khabaru ma yukammilu ma'nal mubtada. Iya, karena memang kedua-duanya punya faedah yang sama. Tapi memang ada dia di madinya gitu ada. Akmala. Iya, memang ada. Ya. Oh, untuk menentukan apakah ada atau tidaknya mujam. Ya. Jadi apakah ada kamula, ya, fiil kamula masuk ke bab af'ala? Apakah ada fiil kamula masuk ke bab fa'ala? Ya. Dan bisa dibuat-buat. Ini dakhala, ada khala. Wallahu'alam ya, wallahu'alam bishawab. Saya enggak bisa pastiin secara pasti. Hanya saja sependek yang saya ketahui dari beberapa pernyataan yang ada bahwa tidak semua fiil, ya tidak semua fiil itu bisa masuk ke setiap bab yang ada di sulasi mazidu fi. Wallahu'alam bishawab. Itulah pernyataan yang saya dapatkan, yang artinya kita butuh mu'jam juga di dalam menentukan apakah fi'il tersebut ya bisa dimasukkan ke setiap bab yang ada di sulasi mazid. Nah, begitu. Itu lebih pasti sulasi mazid. Gimana? Dalam bahasa yang lebih enak pasti layak. Enggak, maksudnya yang jadi pertanyaan Mas Gulam adalah apakah kamula ini ya dia itu ada di bab af'ala atau ada di bab fa'ala, kan begitu ya? Iya. Nah, demikian. Kita kasih pun jelasin juga, enggak semua kalimat itu digolong-golongkan juga sama mereka. Yang ini bisa masuk dari sini. Ya itulah dia. Jadi sependek yang saya ketahui demikian memang ya, tidak ada apa namanya ya tidak semua fiil itu dapat dimasukkan ke seluruh bab yang ada di sulasi mazid. Ya, jadi untuk menentukan apakah suatu fiil itu masuk, ya misalkan fiil jalasa, apakah fiil jalasa itu masuk ke bab afala, ada masuk ke bab afala atau tidak? Maka coba dicek aja di kamus, kemudian apakah jalasa itu masuk ke bab apa namanya, ke bab jal fa'ala, ya maka silakan lihat di mu'jam. Kemudian setelah fa'ala apa lagi, fa'ala fa'ala, ya apakah dia masuk ke bab fa'ala atau bab tafa'ala atau bab ifta'ala dan seterusnya, ya itu coba dicek aja di mu'jam apakah ada atau tidak. Tapi kalau yang untuk saat ini wajan fa'ala ternyata bisa masuk dalam semua. Kalau misalnya jadi kan kamula fa'ula, itu fa'ula jangan bisa tertutup tuh, nggak semua. Tapi kalau yang wajan fa'ala nggak juga ya, tapi nggak bisa kita nyatakan semua ya, karena ada 12 bab di sulasi mazid yang terkadang kita bisa lihat bahwa fiil yang ada di sulasi mujarrad itu nggak bisa semuanya masuk ke dalam bab-bab yang ada di sulasi mazid. Di bagian-bagiannya itu hanya menentukan bina. Iya, itu hanya menentukan bina bahwa yang masuk ke dalam bab ini hanya bina-bina ini saja, yang ada di bab ini hanya bina-bina ini saja. Itu belum lagi soal kalimahnya. Nah, kalau soal kalimahnya, saya yakin nggak ada kaidah tertentu. Ya, tidak ada kaidah dhabit untuk menentukan bahwa hanya kalimah jenis ini yang masuk ke bab ini, yang masuk ke bab ini atau yang ini. Ya. Jadi karena nggak adanya kaidah tertentu dalam hal tersebut, maka ya hanya simai, ya atau ngelihat kamus. Wallahu a'lam. Seperti kita menyasar untuk memudahkan pilihan lazim, Af'ala atau fa'ala itu disebutkan. Iya. Dakhala, ada khala. Iya betul. Dakhala, ada khala. Tapi tetap memang harus lihat kamus lah ya. Bisa semua. Iya, tapi kita buktiin coba ya. Contoh kata dakhala. Apakah di beberapa kamus itu ada atau tidak ya? Dakhala, apakah dia bisa masuk ke bab fa'ala? Berarti artinya dakhala. Nah, ada. Ya, jadi dakhala ada dakhala. Ya wallahu alam. Jadi ya ini terkait hal ini saya enggak tahu, tapi kalau untuk bab af'ala dan fa'ala ya, ini sependek yang saya ketahui juga, tapi antum lakukan penelahan lagi ya, karena ini butuh penelahan secara komprehensif untuk memastikan babit atau tidak babitnya kaidah yang saya utarakan. Selama fi'ilnya lazim ya, selama fi'ilnya lazim ya, semoga itu bisa dimasukkan ke bab af'ala dan fa'ala. Tapi kalau fi'ilnya muta'addi, maka tidak semua fi'il muta'addi dapat dimasukkan ke bab af'ala ataupun fa'ala. Tapi ada. Ada. Iya ada, sangat ada sekali ya. Tapi muta'addi lagi. Iya, maka ada bertambah muta'addinya. Ya, yang gunanya adalah untuk apa? Memberikan objek lebih pada fi'il tersebut. Yang tadinya kalau misalkan dia hanya punya satu objek, saat kita masukkan ke bab af'ala, maka fi'il tadi bisa jadi punya dua objek. Ya kan begitu. Nah, demikian. Ya, tapi sepertinya enggak semua fi'il muta'addi dapat dimasukkan ke bab af'ala dan fa'ala. Wallahu a'lam. Coba nanti dilakukan pentelahan ya. Ya. Namun itulah yang bisa saya katakan tadi, ya ini kalau fi'ilnya lazim, ya jika fi'ilnya lazim, ya semoga itu bisa dimasukkan ke bab af'ala dan fa'ala. Tapi lakukan pengkajian secara komprehensif lagi. Baik. Jadi al-khabaru ma yukammilu ma'na al-mubtada. Definisi khabar itu adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada. Jadi jika ya, jika sebuah kalimah ya, jadi yang dimaksud dengan sesuatu di sini tentunya adalah kalimah ya. Karena yang kita bahas di dalam ilmu nahwu ini adalah al-kalimat, yaitu kata-kata. Ya, yang kita bahas adalah kata. Ingat ya, ini yang perlu juga yang perlu juga sangat-sangat antum ingat adalah bahwa yang kita bahas di dalam ilmu nahwu dan sharaf itu adalah al-kalimat, bukan adz-dzawat. Maksud saya bukan zat. Yang kita bahas bukan zat. Ya, bukan benda-benda yang ada di muka bumi ini ya, tapi yang kita bahas itu adalah al-kalimat. Al-kalimat adalah lafzun. Ya, lafzun wudi'a li ma'nan, lafaz. Ya, lafaz adalah sautun mustamil ala ba'dil huruf, kan gitu. Dan huruf adalah ya, sautun mu'tamad ala al-makhraj, wal makhraj al-fam. Kan gitu. Jadi kalimat adalah yang keluar dari mulut. Kan begitu ya. Itulah kalimat. Jadi yang kita bahas adalah kalimat, bukan zawat. Oleh karena itu kita sebenarnya enggak terlalu ribet-ribet dan enggak perlu pusing-pusing kenapa Allah pakai huwa? Karena yang kita bahas adalah kalimat, bukan zatnya. Kalimat Allah mudzakkar atau muannats? Muannats. Ya, mudzakkar. Ya, karena mudzakkar ya sudah huwa. Anta. Ya, jadi enggak perlu ribet-ribet dengan mengatakan bahwa huwa itu bukan untuk mu'annas, bukan untuk mudhakar, bukan. Ya, itu jadi lubes nanti jadinya, menurut saya pribadi. Walau saya enggak menutup, tidak mengingkari adanya ucapan ataupun keterangan seperti itu dari alim, kan gitu ya, dari orang yang berpengetahuan. Ya, hanya saja ini lubes menurut saya. Jika dipakai, ini lubes. Ya, akan terjadi kekacauan, begitu. Ya, itu. Oleh karena itulah mereka membuat keterangan bahwa huwa itu adalah dhamir yang tidak berkaitan dengan tadzkir, yang tidak berkaitan dengan ta'nits, tidak berkaitan dengan adat, tidak berkaitan dengan dan sebagainya lah. Pokoknya tidak berkaitan dengan itu. Ya, maka saya katakan lubasnya lagi nanti adalah kenapa cuma huwa? Kenapa enggak anta juga? Ya, maka anta juga mau enggak mau demikian, sebab penggunaan kata anta juga ada untuk Allah. Sehingga anta harus dikatakan begitu juga. Anta itu tidak terkait dengan ta'nits, tidak terkait dengan tadzkir, tidak terkait dengan adat dan seterusnya, kan? Mungkin Rasulullah bilang Rasulullah akan sama sahabat-sahabat. Iya, nggak ada. Karena memang yang dipahami, tapi karena memang yang mereka pahami adalah kalimat. Mereka memahami betul, benar. Mereka memahami betul kalimat tersebut. Bahwa yang kita bahas di dalam pelajaran nahwu ini adalah al-kalimat. Ingat ikhwah, kalimat. Karena kalau yang kita bahas dawat, itu nanti bisa kacau. Saburah. Kan mana ada gitu. Tapi intinya yang kita katakan mu'annas adalah kalimatnya. Dimana kalimat, ya, kalimat yang keluar dari mulut itu ya, lafaz. Dimana kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu memang oleh orang Arab dikelompokkan kepada dua kelompok jenisnya. Jadi semacam manusia, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Jadi kalimat dalam bahasa Arab juga ada jenis laki-laki, juga ada jenis perempuan, kan begitu. Jadi yang kita bahas kalimat, itu yang sekali lagi perlu saya tekankan berulang-ulang, bahwa yang kita bahas di dalam bahasa Arab itu adalah al-kalimat, bukan dawat. Ya, bukan zat yang kita bahas. Jadi zat itu urusan belakangan, itu lain. Nanti kalau masuk bahas zat, ya bahas zat. Jadi kalau misalkan yang kita bahas adalah zat Allah, itu pembahasan asma wa sifat. Itu masuk pembahasan asma wa sifat, kan? Ya, kalau bahasan bahasa Arab, maka yang kita bahas adalah kalimat, bukan zat. Ya, yang kita bahas adalah kalimat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ai, ini ai ini maksudnya adalah keterangan tambahan ataupun tafsiran tambahan untuk ta'rif al-khabar. Ai al-juz'ul huwa al-juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidah. Yakni khabar itu adalah sebuah bahagian yang intizama yang muncul darinya. Ya, dari bahagian tersebut bersama mubtada sebuah jumlah yang sempurna. Ya. Apa intadhama? Tersusun ya. Ya, baik. Jadi alladhi yantadhimu yang tersusun darinya dari si bahagian itu, ya, bahagian yang dimaksud adalah si khabar bersama mubtada sebuah jumlah mufidah. Jadi kalau misalkan ya kalimat tersebut ya sebuah kalimat yang kita nyatakan sebagai khabar, yang kita tentukan sebagai khabar, itu tidak mengintidham sebuah jumlah mufidah bersama mubtada'nya, maka berarti dia bukan khabar. Jadi mafhumnya, apabila sebuah kalimat kita nyatakan dia sebagai khabar, namun bersamanya, dari kalimat yang kita vonis sebagai khabar tersebut bersama mubtada itu tidak mengintidham, tidak memunculkan jumlah mufidah, berarti yang kita nyatakan sebagai khabar itu masih salah, kan begitu. Umpama contoh ungkapan baik, bintu Ali Qari'ah. Bintu Ali Qari'ah. Lalu kita katakan bintu mubtada, Ali khabar. Ya. Di mana bintu dan Ali ini tidak menyempurnakan, ya. Maksudnya si Ali itu tidak menyempurnakan makna mubtada, dan juga Ali bukanlah bahagian, ya, bukanlah bahagian yang bersama si mubtada, bersama si bintu itu terbentuk sebuah jumlah mufidah. Nah, jadi di sini ya, mana kalimah yang bersama mubtada bersama si bintu sehingga dia menjadi sebuah jumlah mufidah? Iya, qari'ah, kan gitu. Umpama kalimat panjangnya bintu Ali qari'ah fi, ya, fi qaryatiha. Ya, fi qaryatiha, begitu lah ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa kalimah, ya, ada beberapa kalimah yang yang berpotensi untuk menjadi bagian ataupun juz'un ataupun bahagian bagi si mubtada, kan gitu, bagi bint. Ya, berpotensi. Hanya saja bahagian yang kita inginkan di sini adalah bahagian yang dengan si mubtada, yang bersama si mubtada terbentuk sebuah jumlah mufidah. Maka yang bahagian yang bisa membentuk sebuah jumlah mufidah di sini adalah qari'ah, bukan Ali, bukan qari'ah, kan gitu. Karena kalau kita bilang qari'ahnya, ya maka tidak terbentuk sebuah jumlah mufidah. Dan di sini yang bisa membentuk sebuah jumlah mufidah adalah si bintun sama si qari'ah. Jadilah bintu Aliin qari'atun fi qaryatiha. Wallahu a'lam. Itulah definisi khabar. Ya, contohnya ada al-mudarrisu hadir, ya, kemudian al-ainani mubashiratani, al-fallahuna mujidduna, al-muhandisatu mahiratun, dan di situ beliau juga menyertakan contoh-contoh pengi'rabannya, contoh-contoh cara mengi'rabnya, dan demikian. ya, seperti hadir khabarun marfu'un bid dhamma ya li'annahu mufrad, kan begitu. Kemudian mubsiratani khabarun marfu'un bil alifi li'annahu muthannan. Al-fallahuna mujidduna mujiddun khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, demikian dan begitu seterusnya. Ya, ini yang poin keduanya cukup panjang, jadi kita cukupkan dulu. Iya. Oh, enggak ya? Pendek ya? Ya, poin kedua. Terakhir ya. Baik, poin kedua. Al-khabaru yutabiqul mubtada' fil 'adad. Ya, fil 'adadi. Al-ifradi wat tasniyati wal jam'i. Wa fil naw'i at-tadhkir wat ta'nifi. Baik. Jadi, poin kedua kita membahas tentang ketentuan khabar. Di mana muallif berkata, al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil 'adad. Khabar itu menyepakati, ya, menyesuaikan mubtada dalam permasalahan adat. Maksudnya apa? Permasalahan adat, permasalahan bilangan. Maksudnya apa? Soal mufradnya, soal musannanya, soal jamaknya. Maksudnya, kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khabarnya musanna. Dan kalau mubtadanya jamak, maka khabarnya jamak. Karena di sini kaidahnya al-khabar yutabiq, menyesuaikan mubtada. Khabar itu menyesuaikan mubtada dalam hal adat, bilangan. Al-ifrad, at-tasniyah, al-jama'. Dan juga menyesuaikan mubtada dalam hal an-naw', jenis. Maksudnya apa jenis? At-tadhkir wa ta'nif. Jadi kalau misalkan mubtadanya kalimatnya mudhakkar, maka khabarnya pun kalimatnya juga menggunakan kalimat mudzakkar. Dan kalau mubtada'nya kalimatnya mu'annas, maka khabarnya pun kalimatnya menggunakan kalimat mu'annas. Sebagai contoh, al-mudarris hadir, al-mudarrisani hadirani, al-mudarrisu wat-talibu hadirani, al-mudarrisatani hadiratani. Ya. Adat dan nau'nya itu mutabik. Apa? Mutabik tadi? Sesuai, bersesuaian. Al-mudarrisuna hadiruna dan al-mudarrisatu hadiratun, di mana ta'ni apa namanya, adad dan nau'nya itu mutabiq. Wallahu alam. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi 'aqil, kemudian ada catatan di sini, kalau mubtada'nya itu berupa jamak yang tidak berakal, misal manazil, al-jibal, as-sayyarat, al-ashjari, ila akhirihi dan selainnya, jaza an yakuna al-khabaru mufradan mu'annathan aw jam'an mu'annathan, itulah pilihannya. Ya. Jadi di sini khabarnya bisa berupa mufrad mu'annath atau bisa juga berupa jama' mu'annath apabila mubtada'nya mudzakkar li ghairi aqil. Apalah kalau itu udah jelas. Ya, itu ya udah tentunya. Ini yang tentunya yang dibahas adalah al-manazil, ya al-jibal, as-sayyarat. Oh, termasuk ya, berarti enggak ditentukan ya. Pokoknya baik itu yang mudzakkar ataupun yang muannas, selama dia jamaknya li ghairi aqil, maka kita boleh menggunakan mufrad muannas atau jamak muannas. Seperti misalkan as-sayyarat. Kita enggak harus menggunakan jamak as-sayyarat, misalkan kita boleh mengatakan as-sayyaratu jamak muannas salim jamilatun, boleh pula as-sayyaratu jamilatun. Tapi kalau Fatimah, misalkan Fatimatun jamilatun, enggak boleh pula Fatimatun jamilatun. Nah, begitu. Kenapa? Karena dia aqil. Tapi li ghairi aqil, misal as-sayyarat li ghairi aqil, maka boleh menggunakan mufrad mu'annas, boleh pula menggunakan jama' mu'annas. Tapi tidak boleh menggunakan jama' mudhakar. Ya, tidak boleh menggunakan jama' mudhakar dengan mengatakan al-manazil kabiruna. Ya, al-manazilu kabiruna. Jadi pilihannya al-manazilu kabiratun atau al-manazilu kabiratun. Nah, begitu. Ya, itulah catatannya. Catatan untuk poin nomor 2, yang mana poin nomor 2 ini kaidahnya adalah al-khabaru yutabiqul mubtada'a. Khabar itu menyesuaikan mubtada. Itu kaidahnya. Namun ada catatan, apabila mubtada'nya jamak yang bukan berakal, maka pilihan khabarnya bisa mufrad muannas, bisa jamak muannas. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo ikhwah. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada mungkin ya bolehlah saya bertanya sedikit ya. Al-ainani mubsiratani. Al-ainani mubsiratani. Ini mungkin kita matikan aja dulu ya.